Karek min iki lho ora ditutukno. Oh. Moten ilang ngimami donga petentengan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ledene mo. Oh. Wa afihi wa'fu anhu. Oh. Wa akrim nuzulahu. Oh. Wong krungu berita kematian reaksine ora padha kok. Sing mati kanca karo ora kanca. Lah sing mati kanca reaksine ya tenanan, kaget langsung ndongake. Mbak, besok mbak jam 7 mosok sampean urung krungu kanca sampean, Mbak. Iku lho, Mbak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga disepuro Gusti Allah, muga-muga husnul khotimah iki kancaku. Ngono. Kadang-kadang Gusti Allah itu protes. Ya Allah Gusti, kok sing apik-apik sik sing dijukuk. Nek sing mati ora kanca dikabari, Mbak, wong kae lho, Mbak. Besok jare mati, Mbak. Wis. Wis. Nang ayem ngono model. Ora ono sedih blas. Mangkane niki dalam rangka hak iya iya nggih dalam rangka nggih nggih haul masal kangge masyarakat niki penting banget ngeten niki terus tiap tahun dilaksanake nggih muga iso istiqomah. Nah apa maneh jenengan nyambunge oyot niku oyot sing apik oyot sing rupa para ulama, para aulia. Wajib niku hukumnya jenengan nyambung. Soale jenengan kenal Gusti Allah itu teko sapa yen mboten teko para ulama. Jenengan kenal Kanjeng Nabi itu teko sapa yen mboten teko para ulama. Jenengan iso ngaji, iso ngibadah sing mulangi sapa yen mboten para ulama. Ngene kok nggih. Kok rapati semangat to ngono kok ngajak terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo ngono. Ya tanpa para ulama, tanpa para kiai, ya kula panjenengan bodoh lae lho. Ora ngerti agama, ora ngerti hukum. Panjenengan ngertos halal haram teko sapa lek mboten teko para kiai, para ulama. Nggih. Panjenengan iso maca Quran lanyah, kuwi anggitmu pinter-pintermu dhewe. Moro-moro iso maca. Panjenengan iso salat bener, kuwi anggitmu kok terus teko jaduk-jadukmu dhewe. Kok terus ora gelem ngajeni para ulama. Ora gelem ngajeni para kiai. Nesu iki aku iki. Jajal takai bukti setunggal mawon. Kanjeng Nabi le dawuh ngene, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salat sira kabeh kaya dene sliramu kabeh weruh aku nglakoni salat. Ayo, lagi lek dipraktekno tenanan, ora ana sing iso nglakoni salat bener kejaba wong-wong sing tau weruh salate Kanjeng Nabi langsung. Nah sampean ora menangi Kanjeng Nabi, sampean ora tau ketemu Kanjeng Nabi, mongko diperintah salat koyo salate Kanjeng Nabi, piye carane wong ora tau ketemu Kanjeng Nabi? Sampean ora tau ngerti Kanjeng Nabi nek salat piye? Hoi. Mongko perintahnya jelas, solu kamaro aitumuni usolli solato sirat kabe. Koyo dene sirat kabe weruh roa lagi. Koyo dene sirat kabe weruh ingsun nglakoni solat. We solato koyo dene we weruh Kanjeng Nabi nglakoni solat. Kapan weruhmu Kanjeng Nabi nglakoni solat? Ngomong-ngomong cucukmu. Menapa-apa kok kudu langsung hadis teko Kanjeng Nabi, kudu langsung teko ayat Quran. Lha kok langsung teko ayat Quran, langsung teko Kanjeng Nabi lho. Zaman kapan ketemu Kanjeng Nabi? Saiki aku takon. Sampeyan salat iki tiru sapa? Kanjeng Nabi, aja kiai ngono to. Kanjeng Nabi sik. Woi. Ya Allah ya Karim, kok gak anu to. Saiki aku takon, jawab. Ten mriki salat subuh sampai saat ini nggih tasik rong rakaat. Nah, iya iya terus no. Ya pancen rong rakaat kuwi sebenarnya. Nah, terus sampean salat subuh kok rong rakaat manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu sampean? Kapan ketemu Kanjeng Nabi? Kok manut Kanjeng Nabi? Manut Quran. Lha Quran iki juz pira, surat apa, ayat pira sing bahas nek salat subuh wi rong rakaat. Sebutno ayate. Tak anteni saiki. Tak bayari njaluk pira tak bayari. Ayo, piye ayate sing nerangno salat subuh rong rakaat piye unine ayate? Ndek enak ngomong. Sing rumangsa alim-alim kuwi lho. Terus salat zuhur akhir-akhir niki ten mriki kabare pripun? Nggih tasik sekawan rakaat nggih. Oh, menawa apa-apa larang terus mbok sudo rakaate. Lho sampean nglakoni salat zuhur petang rakaat iki manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu sampean? Manut Quran. No Qurane juz pira? Surat apa? Ayat pira sing nerangno nek salat zuhur iki petang rakaat? Mboten wonten. Lho terus piye dunungane? Jelentre piye? Ya manut Kanjeng Nabi ning mboten langsung ana lantarane sapa? Para ulama, sapa? Para kiai, sapa? Guru-guru ngaji. Mulane nggih, ilmu iki umpama banyu, Gusti Allah ki sumbere. Kanjeng Nabi niku pompae, pompa aire lho. Mesine, sanyone. Lah para ulama, para kiai, guru-guru ngaji iki paralone. Ngono lho. Paralone mbakno glimbang-glimbung nyambut gawe kuwi. Ngeter-ngeter ke banyu. Lah wong kok ngremehke paralon, siap-siap ora kebagian banyu. Paralon kok remehke. Paham? Paham? Kanjeng Nabi nang Mekah nang Madinah. Lah tapi ilmune kok iso tekan kene, tekan Kendal kene. Lho kuwi mergo ana sing ngeterno ilmune Kanjeng Nabi sampe tok kene, sapa? Paralon. Yo guru-guru ngaji kuwi sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi sampe tekan kene. Mula, woi. Sampean nek pengen agama Islam nek kene syiar berkembang, tulung guru-guru ngaji sampean ramut, sampean openi. Janji guru-guru ngaji iki diramut, diopeni. Insyaallah anak putumu kenal agama. Agama Islam tetap kuat. Tapi nek guru-guru ngaji ora diopeni, ora diramut, alamat agama Islam akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Ning gone desamu kene. Gak percaya? Masjidmu bangun sak gede-gede ini, ambake meneh. Tapi guru ngaji aja dirumat. Guru ngaji aja diopeni. Sepi masjidmu. Yo ngene apa mboten? Lho soalnya sing ramekno masjid iki santri kok. Lho dadi santri iki mergo gelem ngaji, lah ngaji iki ana sing muruki kok. Guru ngaji aja diramut. Masjid tak sepi kabeh. Hoi. Wong saiki modele wong-wong nek ning guru ngaji ki ra diramut, ra dibandani, ming dituturi. Sing sabar ya, Dik, mulang bocah cilik-cilik. Nggih. Pancen bocah cilik saiki ku nakal-nakal, Dik, sampean ya sing telaten. Nggih. Dituturi tapi ra diopeni. Mengkane rata-rata guru ngaji ngulang cah cilik-cilik ya kuru-kuru. Ngantek ketune dolodok. Kuru sandas-ndase. Mun salate digo salam iso mencolot tok ketune. Lek enten kene tepek iki niki sampean nek bayar syahriyah bulanan niku lho, pinten sakulan? 5000. Ya Allah, nitip anak dididik agama. Dikai ilmu, pinter maca Quran, manfaatnya kanggo sampean wong tua. Masa ulan kok mik 5000. Masa menitip puyuh ilo nitip puyuh. Nopom ilo nitip puyuh, cur nih, 2000. Puyuhmu ya ora mundak pinter. Puyuhmu ya ora mundak pengalaman. Cur-cur 4000. Mepeng telu, cur-cur 6000. Lah nek kowe pas anyang-anyangan ayo. Entek piro? Lho nitip anak sak ulan mek 5000 berarti anakmu regane mek 2500. Kebacut wong kene. Ngerti ngene ra budal aku iki mamang.